Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا اما بعد معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar Radio Ibnu Qayyim 107.9 FM Balikpapan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga di kesempatan siang hari ini, siang hari pada bulan Ramadhan, pada hari yang ke-12, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kemudahan kepada kita untuk kita bisa kembali melanjutkan kajian kita yang disiarkan secara langsung dari studio Radio Ibnu Qayyim Balikpapan, yang membahas kitab Ad-Durusul Muhimmah Li'amatil Ummah karya Syekh Al-Imam Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih berada pada pelajaran yang ketiga dari pelajaran-pelajaran yang beliau sebutkan rahimahullahu ta'ala, yaitu yang membahas tentang rukun-rukun iman, yang mana telah kita baca penjelasan dari syarih Al-Syeikh Al-Doktor Abdul Razak Al-Badr Hafizahullah Ta'ala, penjelasan secara global tentang apa itu iman dan betapa pentingnya keimanan tersebut bagi seorang hamba. Sehingga biiznillah di kesempatan kali ini kita akan membahas satu persatu dari rukun-rukun iman yang 6 tersebut. Yang pertama, dari rukun iman tersebut adalah al-imanu billahi azza wa jal. Dan dijelaskan oleh syarih hafizahullah, wa aslu hadhihi al-usuli al-imanu billahi azza wa jal. Dan yang paling mendasar dan paling penting dari rukun-rukun iman tersebut adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa baqiyatul usuli tab'un lahu wa far'un anhu. Dan usul ataupun rukun-rukun iman yang lainnya adalah tab'un lahu, sifatnya mengikuti dari rukun iman yang pertama ini dan merupakan cabang darinya. Wandur tabi'iyata hadhihi al-usul li hadha al-asli fi mithli qawlihi ta'ala. Maka perhatikanlah ayat yang menunjukkan bahwasanya rukun-rukun iman yang lainnya itu mengikuti dari rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullun amana billah. Semuanya beriman kepada Allah dan malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin minhum dan la nufarriqu baina ahadin min rusulih, dan kita tidak membedakan seorang pun dari kalangan para rasul. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami mengharap ampunanmu ya Rabb kami, dan hanya kepadamu kami akan kembali. Maka perhatikan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan billahi. Qul amanna billahi. Ini yang pertama kali disebutkan, kemudian mengikuti setelahnya wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Sehingga tiga rukun ini ya, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, fahiya usulun tabi'atun lil imani billah. Itu sifatnya adalah tabi'ah, mengikuti ya dari rukun yang pertama, iman kepada Allah Azza wa Jal. Maka rukun yang pertama ini adalah aslu usulil iman wa a'zamuha, adalah rukun yang paling mendasar dan rukun yang paling besar dari rukun dari rukun-rukun iman. Kemudian apa makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa makna rukun yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata syarih hafizahullah, wal imanu billah huwal imanu biwahdaniyatillahi jalla fi'alah fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatih. Beriman kepada Allah yaitu beriman dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara rububiyahnya, uluhiyahnya, serta nama-nama dan sifatnya. Jadi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyahnya, dalam hal uluhiyah, dan dalam hal asma was sifat, dan nanti akan dijelaskan masing-masingnya. وبهذا يعلم أن الإيمان بالله تبارك وتعالى يقوم على أركان ثلاثة لا يكون العبد مؤمنا بالله إلا بالإيمان بها وتحقيقها. Maka dari sini kita mengetahui bahwasannya beriman kepada Allah itu tegak di atas tiga rukun ini. Beriman kepada Allah itu tegak di atas tiga rukun ini. Beriman akan keesaan Allah dalam hal rububiyahnya. Beriman akan keesaan Allah Azza wa Jal dalam uluhiyahnya. Dan beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba tidaklah dikatakan benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mengimani tiga hal ini dan merealisasikannya. Ar-ruknul awal yang pertama, al-imanu biwahdaniyatillahi fi rububiyyatih. Beriman dengan keesaan Allah Azza wa Jal dalam perkara rububiyahnya. Bi'tiqadi tafarrudihi subhanahu wa ta'ala birrububiyyati la syarika lahu khalqan wa rizqan wa tasarrufan wa tadbiran wa ihya'an wa imatatan wa annal amra kullahu biyadih. Wa annal khalqa kullahum ta'u tadbirih wa taskhirih tabaraka wa ta'ala. Maknanya, beriman dengan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal rububiyahnya. Mengimani tauhid rububiyah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, seseorang meyakini tafarrudihi subhanahu wa ta'ala, keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal rububiyah, dan tidak ada sekutu baginya. Seperti dalam hal khalqan, penciptaan. meyakini Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang menciptakan seluruh alam semesta, tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang membantu Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ini. Ini masuk dalam kategori tauhid rububiyah, atau beriman kepada rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula warizqan, dalam perkara rizki. Bahwasanya meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang mengatur rizki dari makhluknya, termasuk rizki dari manusia, telah Allah tetapkan ini yang banyak, ini yang sedikit, dan seterusnya. Meyakini Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang menetapkan dan memberikan rizki kepada para hambanya. Wa tasarrufan wa tadbiran, meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang mengatur dan mengurusi seluruh alam semesta ini. Seluruh alam semesta ini di bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini termasuk dari kandungan seorang mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal rububiyahnya. Rububiyahnya meyakini itu semua dan tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula wa ihya'an wa imatatan, Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang menghidupkan dan mematikan. Wa annal amra kullahu biyadihi, bahwasanya seluruh pengaturan, seluruh perkara di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annal khalqa kullahum ta'u tadbirih wa taskhirih, bahwasanya seluruh makhluk itu tunduk di bawah pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini makna dari mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal rububiyahnya. Fallahu subhanahu rabbul alamin wa khalikuhum ajma'in wa malikuhum la syarikalah wal mutasarrifu fihim al mudabbiru li syu'unihim ata'an wa man'an khafdan wa rif'an qabdan wa bastan izzan wa dhullan hayatan wa mautan al amru amruhu jalla fi'ulah wal khalqu khalquhu yahkumu fihi bima yurid wa yaqdi fihim bima yasha' la mu'aqqiba li hukmihi wa la radda li qada'ih. Demikian pula dijelaskan oleh syarih hafizahullah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin, rabb semesta alam, wa khaliquhum ajma'in, yang menciptakan semuanya, wa malikuhum la syarikalah, yang memiliki segalanya, tidak ada sekutu baginya, wal mutasarrifu fihim al mudabbiru li syu'unihim, yang mengatur mereka semuanya, yang memberikan pengaturan terhadap urusan dan perkara makhluknya, ata'an wa man'an, baik dari sisi memberi dan menahan, khafdan wa rif'an, merendahkan dan meninggikan, qabdan wa bastan, menahan dan memberikan, izzan wa dhullan, memuliakan dan merendahkan, hayatan wa mautan, menghidupkan, mematikan. Ini semuanya berada di bawah pengaturan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas hal tersebut. Demikian pula al-amru amruhu jalla fi'ulah. Dan segala yang terjadi itu di bawah ketetapan Allah, di bawah pengaturan Allah. Wal khalqu khalquhu, seluruh makhluk ini adalah makhluknya Allah. Yahkumu fihim bima yurid, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan dan menghukumi atas makhluknya dengan apa yang Allah kehendaki. Wa yaqdi fihim bima yasha, dan Allah memutuskan pada mereka dengan apa yang Allah inginkan. La mu'aqqiba li hukmih wa la rada li qada'ih, dan tidak ada seorang pun yang mampu menolak dari hukum dan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini semua, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, adalah kandungan dari makna rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Meyakini bahwasanya itu semuanya adalah murni hak Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sekutu baginya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 26, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Qul, katakan wahai Muhammad, ya Allah, malikal mulk, raja segala raja, tu'til mulka man tasha', engkau memberikan kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, engkau mengambilnya dari siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, engkau memuliakan siapa yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasya, engkau merendahkan siapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu ya Allah segala bentuk kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ini menunjukkan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah makna rububiyah Allah azza wa jal. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum, apakah ada pencipta selain Allah yang memberikan rizki kepada kalian. Tentunya ini pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Seorang yang lurus di atas fitrahnya akan mampu menjawab bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dan memberikan rizki kepada para hambanya. Sehingga ini ya prinsip yang pertama atau poin pertama dari beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman akan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang mengatur itu semuanya dan tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ar-ruknu tsani, al-imanu biwahdaniyatillahi azza wa jalla fi asma'ihi wa sifatihi. Yang kedua, beriman dengan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam asma wa sifat, dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa annahu tabaraka wa ta'ala lahul asma'ul husna was sifatul 'ula, dan meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki asma'ul husna, nama-nama yang indah, was sifatul 'ula, dan sifat-sifat yang tinggi. Ini prinsip dari tauhid, tauhid asma' was sifat, prinsip dari beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fada'uhu biha, milik Allah lah asma'ul husna, maka berdo'alah kepada Allah dengannya. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, qulidu'ullah awidu'urrahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Katakanlah wahai Muhammad, udu'ullah, berdo'alah kepada Allah atau berdo'alah kepada ar-Rahman, apa saja yang kalian doai padanya, apa saja yang kalian seru padanya, maka milik Allah lah semua asma'ul husna. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla juga berfirman, huwallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi was syahadah huwar rahmanur rahim huwallahu alladhi la ilaha illahu al malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Maka dalam ayat ini disebutkan beberapa nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala al asma'ul husna. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallahul ladzi la ilaha illahu, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Alimul ghaibi was syahadah, yang mengetahui perkara yang ghaib ataupun yang syahadah, yang tidak ghaib. Huwar rahman ar-rahim, dialah Allah ar-rahman ar-rahim. Huwallahu alladhi la ilaha illahu, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali dia. Al-malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Ini dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallahi amma yushrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Huwallah, dialah Allah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, lahul asma'ul husna, milik Allah lah al-asma'ul husna. Maka milik Allah subhanahu wa ta'ala asma'ul husna diantaranya yang disebutkan di dalam ayat ini. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala segala apa yang ada di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim. Dialah Allah Subhanahu wa taala al-aziz al-hakim. Makanya menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asmaul husna. Nama-nama Allah yang baik, yang berada pada puncak dari kebaikan. Tidak ada kekurangan padanya sedikit pun. Dari sisi apapun tidak ada kekurangan padanya. Karena nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya penuh dengan kesempurnaan. Kemudian kata syarih, hafizahullah. Wal Qur'anul Karim mustamilun 'ala ta'rif bil ma'bud 'azza wa jalla wa bi'azamatihi wa bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi jalla fi'lah. فمن أركان الإيمان به الإيمان بأسمائه وصفاته بأن نثبتها كما جاءت ونمرها كما وردت بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل وننفي عن الله سبحانه وتعالى ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Kemudian kata syarih hafizahullah, wal Qur'anul Karim, dan Al-Qur'anul Karim mustamilun 'ala ta'rif bil ma'budi 'azza wa jal. Al-Qur'anul Karim mencakup atas segala ya yang dengannya seorang bisa mengenal Allah 'azza wa jal al-ma'bud, zat ya, yang satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Wa bi'azamatihi wa bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Demikian pula ya, dengan keagungannya. Al-Quran mengandung hal yang dengannya seorang bisa mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala, mengetahui nama-nama dan sifatnya serta af'alnya, perbuatannya jalla fi'ula. Sehingga dari rukun-rukun iman tersebut, termasuk dari kandungan rukun iman kepada Allah, beriman kepada nama-nama dan sifatnya adalah al-imanu bi asma'i wa sifatihi, beriman dengan nama-nama dan sifatnya. Bi an nuthbitaha kama ja'at, menetapkannya sesuai dengan apa yang datang padanya. Wa numirruha bima waradat, dan meyakininya sebagaimana datangnya. Bila takyifin, tanpa melakukan takyif ya, mengkaifkan, membagaimanakan sifat Allah, mempertanyakan bagaimana bentuk dari sifat Allah. Tanpa itu, kita menetapkan tanpa bagaimana. Ya. Wala tamthil, dan tidak pula kita melakukan tamthil. Ya. Menyerupakan nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun dari kalangan makhluknya. Wala tahrif, dan tidak menyelewengkannya. Wala ta'til, dan tidak meniadakan baik nama ataukah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ini barakallahu fikum, kita menetapkannya bagi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala misalkan kita membaca Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, bal yadahu mabsuutatani, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Maka termasuk kandungan dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada nama-nama dan sifatnya. Ya. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yad, tangan. Ya. Namun kita menetapkannya tanpa melakukan takyif. Bagaimana yad Allah? Kita tidak membagaimanakan. Bagaimana bentuk yad Allah Azza wa Jalla, tidak kita tanya. Dan jangan terpetik dalam benak kita pertanyaan seperti ini. Berlindung kepada Allah dari pertanyaan seperti ini. Wala tamthil, kita tidak pula menyamakan yad Allah, tangan Allah sama dengan tangan makhluknya, tidak. Kita mensucikan dari hal ini. Wala tahrif, tidak menyelewengkan. Karena yang namanya yad dari sisi bahasa ya, secara makna sesuatu yang ma'ruf, makna yad, makna tangan, orang yang mendengar ini tangan itu ma'ruf. Sehingga tidak menyelewengkannya. Oh, itu yang dimaksud bukan tangan, tapi adalah rahmat. Oh, itu yang dimaksud bukan tangan, itu adalah kudrah. Itu yang dimaksud bukan tangan, itu adalah nikmat. Tidak menyelewengkannya, kita menetapkannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkannya untuk dirinya. Dan tidak pula kita melakukan ta'til, meniadakan sifat Allah. Allah tidak memiliki yad. Lah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat yad tersebut di dalam Al-Qur'an. Allah menetapkan sifat yad tersebut di dalam Al-Qur'an. Bal yadahu mabsuutatan. Maka dalam ini Allah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya sifat yad bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menetapkan sesuai apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Wa nanfi 'anillahi Subhanahu wa taala ma nafahu 'an nafsihi wa ma nafahu 'anhu rasuluhu shalawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu 'alaihi. Dan kita menafikan dari Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah nafikan dari dirinya. Demikian pula kita menafikan dari Allah Subhanahu wa taala apa yang dinafikan oleh rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kita menetapkan sebagaimana Allah yang menetapkan di dalam Al-Qur'an untuk dirinya. Demikian pula apa yang ditetapkan melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kita menafikan apa yang Allah nafikan dari dirinya di dalam Al-Quran, demikian pula apa yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nafikan di dalam sunnahnya. Sehingga tatkala kita membaca ayat misalkan, La ta'khuduhu sinatun wala naum, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mengalami ngantuk, tidak pula tidur. Allah Subhanahu wa taala tidak mengalami ngantuk dan tidak pula tidur. Maka kita nafikan, kita tiadakan sifat mengantuk. Kita tiadakan sifat tidur tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menafikannya. Bersamaan dengan menafikannya tersebut, kita tetapkan lawannya yang menunjukkan kesempurnaan Allah Azza wa Jal. Kita tetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum yang Maha berdiri sendiri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menimpanya la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dan seterusnya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala nafikan di dalam dari dirinya di dalam Al-Qur'an, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam As-Sunnah. La natajawazu fi hadzal babi kitab Allah wa sunnata rasulih shalawatullah wa salamuhu wa barakatuhu alaihi. Dan kita tidak melewati batasan Allah. Kita tidak melampaui batasan yang Allah tetapkan dalam bab ini di dalam Al-Quran. Demikian pula yang ditetapkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam As-Sunnah. Kita tidak melewatinya. Bafi hadza yaqulu al-imamul mubajjal Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan dalam bab ini, dalam perkara ini, berkata Al-Imam Al-Mubajjal Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, beliau mengatakan nasifullaha bima wasafa bihi nafsahu. Perhatikan, nasifullaha bima wasafa bihi nafsahu wa ma wasafahu bihi rasuluhu la natajawazul qur'ana wal hadis. Kita mensifatkan Allah dengan apa yang Allah sifatkan dirinya di dalam Al-Quran dan apa yang disifatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di dalam As-Sunnah. La natajawazul Qur'ana wal hadith, dan kita tidak melewati, melampaui apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam Al-Hadith. Maka ini diantara kandungan beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. وَمَنْ لَا يُؤْمِنُ بِأَسْمَائِهِ وَعَزَّ وَجَلَّ وَصِفَاتِهِ لَيْسَ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ. Maka orang yang tidak beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, maka belum dikatakan sebagai seorang yang beriman kepada Allah. وَكَيْفَ يَكُونُ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ مَنْ يَجْحَدُ أَسْمَاءَهُ وَلَوْ مِنْهَا وَلَوْ وَاحِدًا مِنْهَا. Bagaimana mungkin dikatakan seorang beriman kepada Allah dalam keadaan dia mengingkari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun satu nama yang datang dari Allah. Gimana dikatakan seorang beriman kepada Allah, namun dia mengingkari nama-nama yang Allah tetapkan untuk dirinya, walaupun itu satu nama saja. Bagaimana seorang dikatakan beriman kepada Allah kalau dia mengingkari satu sifat dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun satu sifat saja. Ya. Sehingga seorang mukmin yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia menetapkan hal ini. Menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan menafikan apa yang Allah nafikan dari dirinya. Ya. Fa inna jahda wahidin min asma'ihi aw sifatin wahidatin min sifatihi kufrun bihi. Karena orang yang mengingkari satu nama dari nama-nama Allah atau satu sifat dari sifat-sifat Allah, maka berarti dia mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala. Wandur syahida dzalika fi qouli subhanahu wa ta'ala 'anil kuffar. Perhatikanlah dalil yang menunjukkan atas hal ini. Bahwasanya mengingkari satu nama dari nama atau satu sifat dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala berarti dia telah mengkufuri semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang orang-orang kafir. Wa hum yakfuruna birrahman. Qul huwa rabbi la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Wa hum yakfuruna birrahman. Dan mereka kufur terhadap Ar-Rahman. Mereka kafir terhadap Ar-Rahman. Mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Maka lihat yang diingkari hanya satu nama Allah Ar-Rahman. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi kekufurannya. Qul huwa rabbi la ilaha illahu. Katakanlah dialah Rabbku yang tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali dia. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku kembali. Fasamma azza wa jal jahdahum ismahu tabaraka wa ta'ala ar-rahman kufran. Maka perhatikan, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menamai orang yang mengingkari salah satu dari namanya, yaitu ar-rahman, dengan kufran, dengan kekufuran. Wa kaifa yakunu mu'minan billahi man la yu'min bi asma'ihi wa la yu'minu bi sifatihi al-waridati fi kitabihi wa fi sunnati rasulihi salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi. Lalu bagaimana kalau satu saja itu Allah sebut dengan kufur? Maka bagaimana orang bisa dikatakan beriman kepada Allah padahal dia tidak beriman dengan nama-nama dan tidak beriman dengan sifat-sifatnya yang datang di dalam Al-Qur'an, demikianlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Secara global tentang kandungan dari al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi, beriman dengan nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ar-ruknu tsalits min arkanil imani billah. Rukun yang ketiga dari rukun iman kepada Allah. Poin yang ketiga dari kandungan iman kepada Allah, al-imanu bi wahdaniyyatillahi azza wa jalla fi uluhiyyatihi. Mengimani keesaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal uluhiyahnya, dalam hal peribadatan. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah, mengikhlaskan untuknya agama. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul agar mereka menyeru, beribadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut. Dalam ayat yang lainnya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu telah menetapkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan, innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Ibrahim. Beliau mengatakan, Nabi Ibrahim, innani bara', sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali yang telah memberikan fitrah kepadaku. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun, dan ayat yang semakna dengan ini sangatlah banyak. Ya. Sehingga ini makna al-imanu bi uluhiyyatillahi azza wajal au bi ubudiyyatillahi azza wajal. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk disembah atau diibadahi. Wal imanu bi wahdaniyyatillahi azza wajalla fi uluhiyyatihi yakunu bil i'tiqadi bi annahu al ma'budu bi haqqin wa la ma'buda bi haqqin siwah. Dan beriman dengan keesaan Allah dalam uluhiyahnya, yaitu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sesembahan yang berhak untuk disembah dan tidak ada sesembahan yang berhak selainnya. Wa ikhlasud dini lahu wa ifraduhu, mengikhlaskan agama untuknya. Wa ifraduhu wahdahu bil ibadah, dan beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bi an yufridal 'abdu rabbahu bidzulli wal khudu'i wal inkisari war ruku'i was sujudi wadh-dhabhi wan nadri wa ghairi dhalik min al ibadat. Maknanya mengesakan Allah Subhanahu wa taala ar-rabb bidzulli, ya, dengan menghinakan diri hanya kepada Allah, merendahkan diri hanya kepada Allah, ya, tunduk hanya kepada Allah, rukuk, sujud, menyembelih, bernazar dan selainnya dari ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa madlulu la ilaha illallah fala yad'u illallah. Dan itu adalah kandungan dari la ilaha illallah, sehingga seorang tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa la yastaghidhu illa billah, tidak beristighatha kecuali hanya dengan Allah. Wa la yatawakkalu illa 'alallah, tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Wala yadhbahu illa lillah, tidak menyembelih kecuali hanya untuk Allah. Wala yanzuru illa lillah, tidak bernazar kecuali hanya kepada Allah. Wala yamuddu yadayhi fi du'aihi illa lillah, dia tidak memanjatkan kedua tangannya ketika berdoa kecuali hanya untuk Allah. Ya, maka ini kandungan dari beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. فالذي يمد يديه ويدعو مدد يا رسول الله أو مدد يا فلان ما عرف حقيقة الإيمان بالله. Maka seorang yang memanjatkan kedua tangannya dan berdoa, madad ya Rasulullah, ya Rasulullah berikanlah pertolongan, ya fulan berikanlah pertolongan, ma arafa haqiqat al-iman billah, orang tersebut tidak mengetahui hakikat dari beriman kepada Allah. Wala arafa haqiqata ma da'at ilaihi Rasulullah salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihim ajma'in. Dan dia tidak mengetahui hakikat dari dakwah para Rasul. Ya, tidak mengetahui hakikat dari dakwah para Rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, sebagian menafsirkan sembelihanku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu, dan demikianlah aku diperintahkan, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama kali berislam. Bihada tauhid amara alaihi salatu wassalam wa amdha hayatahu. Maka dengan prinsip inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dan menghabiskan umurnya untuk berdakwah kepadanya. Ya. Wa amdha hayatahu fi ad-da'wati ila hadha at-tauhid wa hadha al-ikhlas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menghabiskan umurnya untuk berdakwah dalam perkara ini, mentauhidkan Allah dalam hal ibadah dan mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam hadisnya, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Apabila engkau meminta, minta kepada Allah. Dan apabila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Inilah prinsip tauhid. Apabila engkau minta, engkau berdoa, doa kepada Allah, bukan kepada selainnya. Ya. Tidak dari kalangan para malaikat, para nabi, orang saleh, wali, ya, orang yang telah dikubur ataupun bebatuan dan pohon, jangan. Doalah hanya kepada Allah. Engkau memiliki hajah, memiliki kebutuhan, memiliki keinginan, berdoa kepada Allah. Ya. Berdoalah hanya kepada Allah. Wasta'in billah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Engkau sedang dalam kesulitan, engkau sedang dililit hutang, mintalah kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan kepadamu. Bukan minta kepada para wali misalkan, atau orang yang telah dikubur misalkan. Bukan, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwasanya umat ini andaikan mereka bersepakat, bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sebuah manfaat, mereka tidak mampu memberikan manfaat kepadamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Ya. Walaupun semua umat ini bersatu memberikan satu manfaat, mereka bersepakat, berusaha, semuanya berkumpul untuk memberikan manfaat, maka tidak akan mampu memberikan manfaat kecuali apa yang Allah telah tetapkan atas dirimu. Walau ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan apabila umat ini seluruhnya mereka bersatu padu, ya, berusaha untuk memadharatkan, mencelakai dirimu, maka mereka tidak akan mampu mencelakai dirimu kecuali atas apa yang telah Allah tetapkan atas dirimu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena catatan takdir telah diangkat dan lembarannya telah kering. Ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan prinsip tauhid ibadah, tauhid uluhiyah dalam dakwahnya. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabiskan umurnya, dakwahnya hanya untuk ini. Menghabiskan umurnya, dakwahnya untuk mendakwahkan tauhidullah, agar manusia mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadha huwa al-iman billahi tabaraka wa taala, maka ini adalah beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Wa huwa yaqumu ala hadhihi al-arkan ats-tsalatsah, dan itu tegak di atas tiga rukun ini. Beriman akan rububiyah Allah, beriman akan uluhiyah Allah, dan beriman akan nama-nama dan sifatnya. Wa dinul islami summiya tauhidan, dan agama Islam dinamakan agama tauhid. Li anna mabanahu alal iman bi wahdaniyatillahi, karena bangunannya itu dibangun, agama Islam dibangun di atas beriman akan keesaan Allah dalam rububiyahnya, nama-nama dan sifatnya, serta keesaan Allah dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya. Wa la yakunu mu'minan billahi illa man amana biha, dan tidaklah seorang dikatakan beriman kepada Allah kecuali ia beriman dengannya. Wa haqqaqa ma dallat 'alaihi wa maqtadathu min tauhidin wa ikhlasin lillahi tabaraka wa ta'ala, dan dia merealisasikan dan mewujudkan kandungan dan konsekuensi dari tauhid tersebut, baik dalam hal uluhiyah, dalam hal rububiyah dan asmaul sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Ibnu Qayyim dimanapun berada, ya, prinsip yang pertama dari rukun iman, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, telah kita selesaikan di kesempatan kali ini, dan insyaallah di kesempatan berikutnya kita akan masuk ke rukun yang kedua dari rukun iman, yaitu beriman kepada malaikat biiznillahi azza wa jal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nas'alullah an yaja'alana wa iyyakum minalladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallam barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.